بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dari penjelasan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menginfakkan harta-harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Kalau seseorang menginfakkan hartanya itu tidak israf dan tidak tabdzir dan tidak takdir, tidak bakhil, Allah akan menggantikannya. Maka tidak usah khawatir akan hilang atau berkurangnya harta kita dengan infak. Telah kita sebutkan hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk berinfak, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Jangan kamu khawatir, jangan takut. Demikian juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala qala li, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, anfiq unfaq alaik, berinfaklah wahai Muhammad, unfaq alaik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan harta yang kamu infakkan itu. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibn Adam anfiq unfaq alaik, wahai bani Adam berinfaklah, maka niscaya akan digantikan kepadamu apa yang kamu infakkan tersebut. Ini yang akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginfakkan hartanya pada perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bukan pada kemaksiatan. Adapun kalau dia menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya itu pada kemaksiatan, maka tidak akan diberi ganti oleh Allah, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, amma ma unfiqa fi ma'siyatin fala khilafa lahu ghair musab alaih wala makhluf lahu. Adapun apa yang diinfakkan pada kemaksiatan, harta-harta yang dibelanjakan untuk perkara kemaksiatan, fala khalaf lahu, tidak akan ada ganti baginya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ganti dari harta yang dia belanjakan itu pada tempat-tempat kemaksiatan. War musab alai, dan juga tidak diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. 6. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Syekh Sa'id Ruslan hafizullah ta'ala tentang hadis atau asar yang kita sebutkan dari Abdullah bin Abbas dari ayat wa ma anfaqtum la akhirih, yaitu fi ghairi israf wa la taqtir. Beliau mengatakan al-israf at-tafdhir wa mujawazatul haddi fil infaq wal infaqu fi bighairi wajhi haqqin. Telah kita sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya tentang israf dan tafdhir. Israf mujawazatul hadd fil infaq fil mubahat, melampaui batas dalam membelanjakan harta dalam perkara-perkara yang mubah. Amma tabdzir adalah infak, membelanjakan harta bi ghairi wajhi haqqin. Ini tabdzir, membelanjakan harta pada atau bukan pada membelanjakan harta bukan pada tempat-tempat yang hak, bukan pada tempat-tempat yang diperbolehkan, yang syariatkan Allah Subhanahu wa taala atau yang diizinkan oleh syariat. Ini tabdzir. Wa qala al-Hafiz Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, di dalam mentafsirkan ayat ini, kata beliau, mahma anfaqtum min syai'in fima amarakum bihi wa abahahu lakum fahuwa yukhlifuhu alaikum fi dunya bil badal wa fil akhiratil jazaa' wat tsawab. Kata beliau, betapapun kalian infakkan dari sesuatu, dari apa yang diperintahkan kalian untuk menginfakkannya, dari harta-harta kalian, wa abahu lakum, dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kalian pada perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kalian infakkan harta kalian pada perkara yang Allah perbolehkan, fa huwa yukhlifu alaikum fid dunya bil badal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dari apa yang kalian infakkan tersebut kepada kalian di dunia, di dunia ini, bil badal, dengan penggantian, wa fil akhirah bil jaza wa thawab, adapun di akhirah Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya, pahalanya, pahala dari kalian membelanjakan atau menginfakkan harta kalian. Tentu dengan ikhlas kita menginfakkan tersebut dan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan orang-orang apabila dia menginfakkan, membelanjakan hartanya, mereka tidak israf, mereka tidak melampaui batas, berlebih-lebihan menghambur-hamburkan uang. Walam yakturu, dan juga tidak yakturu, tidak pelit, tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, dan memilih di antara israf dan bakhil, dia itu tengah-tengah. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia dalam perkara menginfakkan harta, dia memilih yang tengah, tidak israf, tidak taktir, tidak bakhil. Laisum bimubadzirin fi infakihim, dan mereka orang-orang yang tidak mubadzir di dalam infak-infak mereka, yang mereka menginfakkan dia atas kebutuhan mereka. Yunfiquna fawqal hajah, mereka yang disebutkan ini, yang yusrifu wa lam yaqtur, mereka bukan orang mubazir menghambur-hamburkan hartanya, yaitu mereka orang-orang yang membelanjakan hartanya di atas kebutuhan, sudah melampaui kebutuhannya. Walaysu bi bukhala ala ahlihim, dan mereka juga bukan orang-orang yang bakhil kepada keluarga mereka, tidak pelit kepada keluarganya, tidak pelit kepada anaknya, kepada istrinya, diberi nafkah. Wa yaqsiruna fi huquqihim, maka dia pun menahan hak mereka atau mengurangi hak mereka. Tidak dibelikan baju anak istrinya, bajunya itu saja yang dipakai, sudah robek. Bukan belikan baju, tapi dibelikan benang sama jarum, suruh jahit sendiri sampai tidak bisa lagi disambung-sambung, baru belikan. Belikan juga kepada anaknya, sudah hancur sepatunya, bajunya. Bukan tidak punya uang, uangnya ada, tapi karena dia bakhil, pelit terhadap keluarganya. Bal yakufunahum bil adl, bahkan mereka mencukupi keluarga-keluarganya dengan adil di dalam kebaikan. Wa akhir umur awsatuha, dan sebaik-baik urusan itu adalah yang tengah. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah. Tidak kemudian israf atau taktir, tidak ifrat atau tafrit. Pilih yang tengah-tengah. Tidak terlampau ke atas, tidak terlampau ke bawah, tapi tengah-tengah. Ini sebaik-baik urusan, yang tengah-tengahnya. Tidak gulu, tidak juga taksir, ngurang-ngurangi. Qala Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata Imam Hasan al-Basri, laisa fi an-nafaqah fi sabilillahi ta'ala sarafun, فمهما أنفقت في سبيل الله من نفقة عظيمة فلا يعد إسرافا. Kata Hasan al-Basri, tidak ada pada nafkah membelanjakan atau menginfakkan harta fi sabilillah itu sharaf, israf. Enggak ada. Di dalam membelanjakan harta itu di jalan Allah itu sharaf, berlebih-lebihan. فَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ نَفَقَةٍ عَظِيمَةٍ فَلَا يُعَدُّ إِسْرَافًا. Betapapun harta atau banyaknya harta yang kamu infakkan fi sabilillah, di nafkah yang sangat besar, maka tidak dianggap israf. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, dia menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah. Umar bin Khattab, setengah, separuh dari hartanya diinfakkan fi sabilillah. Utsman bin Affan juga sampai membeli berapa ratus ekor kuda untuk fi sabilillah. Demikian juga Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu membebaskan sampai 1000 budak. Ada budak dibeli lalu dia bebaskan. Maka tidak dianggap itu sebagai israf, berlebih-lebihan, israf yang tercela. 6. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Adab Din wa Dunia, beliau menyebutkan la khaira fi israf aw la khaira fi sarafin wa la sarafa fil khair, tidak ada kebaikan pada saraf wa la sarafa fil khair, dan tidak ada saraf pada kebaikan, tidak ada kebaikan pada berlebihan itu, dan tidak ada berlebihan dalam kebaikan. La sarafa fi khairin wala khair fi sarafin. Maknanya di sini, kalau seorang belanjakan hartanya itu fi sabilillah, jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun banyak tidak dianggap israf. Eda, kalau dia membelanjakan hartanya sekalipun sedikit, kalau pada perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, perkara maksiat, maka itu israf wa tabdzir sekalipun sedikit kalau dalam maksiat. Qala Iyas bin Muawiyah, ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. Apa yang engkau melampauinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sarf. Itu adalah berlebihan. Wa sarfu an-nafaqatu fi ma'siyatillah, dan sarf melampaui batas dalam membelanjakan harta adalah an-nafaqatu fi ma'siyatillah, engkau menafkahkan hartamu, membelanjakan hartamu di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma idza kana fi mardhatillah taala fala yu'addu israfan, fala yu'addu sarafan. Apapun adapun kalau membelanjakan harta pada perkara atau tempat yang diridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah hitung, tidaklah dianggap sebagai sarf. Naam. Tidak dianggap sarf. Jadi sarf itu pada perkara-perkara maksiat. Kau belanjakan hartamu pada kemaksiatan, apa saja bentuk kemaksiatan itu. pada acara-acara kebidahan, acara kesyirikan, semua ini masuk sorof dan tabdzir. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganti pada perkara ini, harta yang kamu belanjakan untuk perkara-perkara maksiatan, Allah tidak akan mengganti. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala nanti di yaumul kiamah. Bahkan sebaliknya, dia mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan tersebut. Khon bidin rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun faedah insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu wa hafizakumullah.